والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. طيب يا إخوة, ini kajian kita berikutnya, yaitu kajian Al-Aqidah Tahawiyah dan Syarah dan Ta'liq dari Syekh Al-Albani. Ya, mengenai biografi Syekh Al-Albani itu sudah ma'ruf, kita tidak perlu ya mengulangi lagi. Demikian pula dengan biografi dengan Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Baik, kita langsung saja ya ke kitab, lihat di halaman 6. Nanti kalau ada beberapa yang iskal, kita akan merujuk ke ta'liqatnya Syekh bin Baz. Ini bukunya sudah saya bawa juga. Ya, barakallahu fikum. Ya, terutama nanti pada beberapa permasalahan iman, ya kita akan merujuk ke Syekh bin Baz. Ya. Langsung aja dimulai. Coba di sini dibaca, coba. Nugraha, baca Nugraha. Bismillah. Qala musannif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-alamatu hujjatul islami Abu Ja'farin al-Warraqi at-Tahawi. Al-Warraqu At-Tahawi di Misr rahimahullahu. Hada dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jama'ati ala madhhabi fuqaha'i millati Abi Hanifata Nu'man bin Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب رب العالمين. نقول الأول, نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له. Terus lanjut. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى, inna nafya syariki anillahi ta'ala la yatimmu illa binafi thalathati anwa'in minasyirki. Al-awwalu asyirku fi rububiyyati wa dhalika bi an ya'takida anna ma'allahi khaliqan akhara subhanahu wa ta'ala kama huwa i'tiqadul majusi al-qailina bi anna lisyarri khaliqan غير الله سبحانه. وهذا النوع في هذا الأمة قليل والحمد لله, وإن كان قريبا منه قول المعتزلة إن الشر إنما هو من خلق الإنسان. وإلى ذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم, القدرية مجوس هذه الأمة الحديثة, وهو مخرج في مصادر عدة عندي أشرت إليها في صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم الثاني. Ini yang asani nanti dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Abu Ja'far al-Tahawi. Oh, ini masih dari Syekh Al-Albani. Qala al-allamatu hujjatul Islam Abu Ja'farin Al-Warraq. Al-Warraq itu maknanya sahibul waraq, yaitu yang penulis lembaran-lembaran akidah. Ya, beliau adalah keponakan dari Al-Imam Al-Muzani, dulu madhabnya Syafi'i. Kemudian beliau pindah ke madhab Hanafi. Beliau berkata di Misra, di negeri Mesir, rahimahullah, hada dhikru bayani akidati ahli sunnati wal jama'ati ala madhabi fuqaha'il millati Abi Hanifah wa Nu'man. Wa Nu'man ibn Sabit al-Kufi. An-Nu'man ibn Sabit al-Kufi, itu nama aslinya Abu Hanifah. Wa Abi Yusuf wa Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari. Ya, ini adalah penjelasan akidah ahli sunnati wal jama'ah. Penjelasan akidah al-sunnati wal jama'ah yang berada ala madhab, berdasarkan madhab fuqaha al-millah, para ahli fikih agama ini, itu Abu Hanifah, itu Nu'man bin Sabit al-Kufi. Ya, Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit al-Kufi, awalnya pun beliau orang yang ya terlanjur bergumul dengan ilmu kalam, sampai akhirnya beliau ditanya tentang sebuah permasalahan agama yang dia enggak bisa, ya, maka disitulah beliau mulai merenung untuk mendalami fikih. Bertahun-tahun selama ini jadi rujukan ilmu kalam, ternyata ditanya tentang perkara toharoh atau perkara yang sedikit saja dari perkara fikih, enggak bisa. Mulailah beliau merenung dan meninggalkan ilmu kalam untuk memfokuskan diri mempelajari fikih. Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah. Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari, ya, Abu Abdullah Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, ini sahibnya Abu Hanifah semua, ashabnya Abu Hanifah. Namun ada sahib atau murid dari Al-Imam Abu Hanifah yang padahal beliaulah yang menduduki kursi pengajiannya Al-Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, namun tidak terdengar atau jarang terdengar, namanya Zufar. Ya, namanya Zufar. Namun yang masyhur, ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Abu Ya'qub ibn Ibrahim, Abu Yusuf. Nah, Zufar seolah-olah tidak terdengar. Padahal Zufarlah yang menggantikan posisi Al-Imam Abu Hanifah di Kufah untuk, ya, mengajar di majelis beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa ma ya'taqiduna min usuluddin, dan apa yang mereka yakini dari prinsip-prinsip agama ini. Wa yadiduna bihi rabbal alamin, dan mereka beragama, ya, dengan agamanya Rabbul Alamin, beragama melakukan ketaatan kepada Rabbul Alamin. Naqulu, maka kami katakan, kata siapa? Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kami katakan fi tauhidillahi mu'taqidina, kami menyatakan tentang tauhid Allah, mentauhidkan Allah. Mu'taqidina, seraya kami meyakini bitaufikillah, seraya memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wahidun la syarikalah, sesungguhnya Allah wahid maha esa, tiada sekutu baginya. Ya, tiada sekutu baginya. Nah, para ulama ketika menjelaskan, ya, poin ini, semisal Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi, beliau menjelaskan bahwasanya tauhid adalah dakwah, ya, yang pertama kali diserukan oleh para rasul. Dan itulah persinggahan, jalan persinggahan pertama dalam dakwah. Dan itulah tempat yang harus dilalui oleh orang-orang yang hendak berjalan menuju Allah, yaitu dakwah tauhid. Walqad ba'asna walqad arsalna Nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini dikatakan oleh kaum Nabi, oleh siapa ini? Nabi Nuh. Ya, Hud juga berkata demikian, "Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Nabi Saleh juga berkata demikian. Nabi Syuaib juga berkata demikian. Ya, dan seluruh rasul juga berkata demikian, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wa tajtanibut taghut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Barakallahu fikum. Ini maka tauhid adalah asas pertama, prinsip pertama Taib. Maka yang pertama kali yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba sebelum melakukan amal ini amal itu ialah agar hamba bertauhid. Nah, kita baca penjelasan Syekh Al-Albani. Ya, kata beliau rahimahullah, inna nafya syariki anillahi la yatimu illa bin nafi salasati anwa'in minasyirki. Kata Syekh, sesungguhnya menafikan sekutu bagi Allah Ta'ala itu tidaklah sempurna, tidak akan terwujud kecuali dengan menafikan tiga jenis kesyirikan. Ya, maka kalau seseorang dia mengklaim telah terbebas dari kesyirikan, namun ada salah satu dari tiga jenis kesyirikan masih dia lakukan, ya, maka dia belum menafikan kesyirikan, alias dia belum bertauhid. Al-awwal, kata beliau, yang pertama, asyirku fir rububiyah, yaitu syirik dalam masalah rububiyah. Ya, rububiyah sering kita ulang-ulang, yaitu kita meyakini Allah lah yang mengatur alam semesta, yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ya, yang menguasai, mengimani semua perbuatan Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau ada syirik dalam hal ini, misalkan meyakini pemberi rezeki yang menyembuhkan selain Allah, nah, ini cacat dalam tauhid rububiyah. Atau meyakini pantai selatan itu punyanya yang berkuasa Nyi Roro Kidul. Nah, ini lebih kafir daripada Abu Jahal. Karena Abu Jahal aja enggak pernah berkeyakinan kayak begitu. Lebih kafir, lebih sesat daripada Abu Lahab, ya. Dan penjahat-penjahat musyrikin Quraisy lainnya. Dia lebih kafir walaupun kelakuannya baik, ya, di mata orang. Padahal dia lebih jahat, ya, lebih sesat, lebih kafir dibanding Abu Jahal. Kalau dia menyatakan pantai selatan sana penguasanya adalah Nyi Roro Kidul, subhanallah. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Wa dzalika bi ayyatakida ma Allahi khaliqan akhara, yaitu dia meyakini bahwa ada pencipta yang lain di samping Allah subhanahu wa taala. Kama huwa i'tiqadul majusi, sebagai imana inilah keyakinan orang-orang majusi, al-qailina, yang mereka menyatakan bi anna lisyirki khaliqan ghairallah subhanahu wa taala, bahwa keburukan itu, ya, ada pencipta selain Allah subhanahu wa taala. Keburukan, kata mereka, ya, keburukan itu dari apa? Dari kegelapan. Kebaikan dari apa? Dari cahaya, kata orang Majusi yang dulu bercokol di Persia. Wa hadzan naw'u fi hadhihi al-ummati qalilun walhamdulillah. Nah, jenis kesyirikan yang kayak begini ini di tengah umat itu sedikit, ya. Di tengah umat itu sedikit, hampir-hampir tak ada. Nah, wa in kana qariban minhu, ya, qaulul mu'tazilati, walaupun ada yang, ya, yang dekat-dekat lah, yang mendekati, yaitu pernyataannya kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah ini Qadariyah. Ya. Kalau Jahmiyah itu Murji'ah. Nah, kalau Mu'tazilah Qadariyah, yang mereka menyatakan inna syarra innama huwa min khalqil insan, ya, sesungguhnya keburukan itu adalah ciptaan manusia, ya. Nah, mengenai bab ini takdir nanti Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi akan berbicara juga mengenai sini, ya, akan dijelaskan juga oleh Syekh Al-Albani, ya, rahimahumullahu taala. Nah, kata orang-orang Qadariyah, ya, yang mereka Mu'tazilah ini, keburukan itu adalah, ya, ciptaan manusia. Ya, sesat enggak? Sesat. Keburukan itu disandarkan kepada manusia itu dalam masalah nisbat. Penyandaran boleh, ya, yang benar dari Allah, yang salah, yang keliru dari saya sendiri, kata Pak Ustaz di penceramah, ya, di Kultum. Boleh enggak berkata gitu? Boleh. Dalam keadaan dia meyakini ini ciptaan Allah, tetapi saya diberikan kekuasaan, pilihan, qudrah, kemampuan, iradah, pilihan, apa? Kehendak, masyiah, ya, adanya keinginan, kehendak. Ya, saya malah memilih atau mengambil sesuatu yang sesat, yang jelek dalam ceramah saya. Nah, padahal itu dari Allah juga enggak? Dari Allah. Dia lakukan, dia ucapkan, melakukan apa namanya? Misalkan dia menyampaikan kesesatan, ya, dalam ceramahnya. Semisal dia menyatakan Ya, di malam 15 Ramadan ada duhon kata dia. Ada asap. Ini sesat ini kan. Umat jadi panik, ini sesat. Di akhir ceramah mungkin ya, dia bilang yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Baik, ini benar ya, karena dia menisbatkan kekeliruan, kesalahannya kepada diri dia. Namun enggak boleh diyakini itu ciptaan dia. Ya, enggak boleh. Ya Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan semua. Itu nanti dijelasin oleh Syekh. Ya. Wa ila dzalika al-isyaratu biqaulihi. Nah, berdasarkan hal ini ada isyarat hadis dengan sabda beliau, al-qadariyatu majusu hadhihi ummati. Qadariyah itu majusinya umat ini. Ya, al-hadisah. Wa huwa ya, dan hadis ini ya, mukhrajun dikeluarkan fi masadir. Ya, di berbagai sumber, di berbagai sumber kitab rujukan ya, fi masadir ya, iddati fi masadiri iddatin. Ya, di berbagai sumber yang beraneka ragam. Indi ya, yang apa namanya? Yang ada pada saya kata beliau, wa asyartu ilaiha, dan saya mengisyaratkan kepada sumber-sumber tersebut ya, hadis ini fi sahih al-jami' as-saghir ya, yaitu di jami' as-saghir wa ziyadatuhu. Nah, as-sani yang kedua ya, fadal dibaca sini ya, rapi baca rapi. الاستغاثة بهم وندائهم عند الشدائد ونحو ذلك. وهذا مع الأسف في هذه الأمة كثير، ويحمل وزره الأكبر أولئك المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل، يسمونها بغير اسمها. الثالث، الشرك في الصفة، وذلك بأن يصف بعض خلقه تعالى ببعض الصفات الخاصة به عز وجل كعلم الغيب مثلا. وهذا النوع منتشر في كثير من الصوفية، ومن تأثر بهم، مثل قول بعضهم في مدحه النبي صلى الله عليه وسلم في مدحه النبي مفعول. نعم، ترس. وإن من جودك الدنيا وضرتها. معطوب كالدنيا، الدنيا كان اسم إن مؤخر. نعم. فإن من جودك الدنيا وضرتها. ترس. ومن علومك علم اللحن. اسم إن مؤخر رجي. ومن علومك علم اللحن والقلم. نعم. بكنيا. Wa inna min judika ayna ma'tub ka isim inna ilma lawhi wal qalam. Terus, wa min huna jaa dalalu ba'd dajjalina alladhina yaz'umuna annahum yaruna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-yawma yaqadatan wa yas'alunahu amma khufi alaihim min bawaqini nufusin man yukhalitunahum wa yuriduna ta'mirahum min bawatin nufusi man yukhalituna wa yuriduna ta'mirahum fi ba'di syu'unihim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana ya'lama lamnya lam juhud ya, lamnya lam juhud ya'lam mansub bi an mutmaratan ba'da lamil juhud. Terus, مثل ذلك في حال حياته، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فكيف يعلم ذلك بعد وفاته وانتقاله إلى الرفق الأعلى إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى. بس وهذا النوع، هذه الأنواع الثلاثة من الشرك من نفاها عن الله في توحيده إياه فوحده في ذاته وفي عبادته وفي صفاته، فهو الموحد الذي تشمله كل الفضائل الخاصة بالموحد. تشمله كل فائدة تشمله كل الفضائل الخاصة بالموحدين. ومن أخل بشيء منه فهو الذي يتوجه إليه، مثل قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Tanggung sedikit sebelum masuk ke matan berikutnya. Fahfad hada fa innahu ahammu syai'in fil aqidah min aqidati. Fala jarama anna al musannif rahimahullah bibada bihi. Wa man syaa at-tafsila fa alayhi bi syarhi hadha al kitab wa kutub syuyukh al islam ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن عبد الوهاب تشبه محمد بن عبد الوهاب ناتس وغيرهم ممن هدا هذوهم ممن هدا هذوهم ممن هدا هذوهم واتبع سبيلهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب. Ya, kata Syekh Al-Albani, yang kedua asyirik dalam masalah ubudiyah, yaitu seseorang ya'budullahi ghairah, seorang beribadah kepada selain Allah, di samping dia beribadah kepada Allah, apakah itu kepada para nabi, orang-orang saleh. Ya, semisal beristighosah bihim kepada mereka. Ya, wanida'ihim. Ya, dan menyeru mereka indah syada'id, ketika menghadapi peristiwa genting, ya, manggil-manggil, lagi pepet, lagi corona, ya, malah minta, malah menyeru, malah beristighosah kepada ya, setan-setan, jin-jin, gondorwo, bawang rekso, nyirorok idul, bahriyo, datang ke kuburan wali, datang ke kuburan sunan, minta di situ. Ini musyrikin. Ya. Kalau antum bingung, ini musyrikin atau bukan? Belum pernah belajar ya, akidah yang dasar berarti. Ya. Dan semisalnya, namun hal ini ya, sangat disayangkan. Pihak yang umat kathirun, ya, yang di, ini terjadi di umat ini banyak ini. Allah musta'an. Wa yahmilu wizrahu ala kibaru. Nah, yang akan memikul dosanya yang paling besar adalah ulaikal masyayikh. Mereka itu masyayikhnya, guru-gurunya. Ya, alladzina yu'ayyiduna hadzal naw'a, yang merekalah yang mendukung jenis kesyirikan ini, minasyirki bismit tawassuli, dengan nama tawassul, dan mereka menamakannya dengan nama selainnya. Ya, barakallahu fikum. Yang paling dosa syekhnya itu. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Sittatul Mawadi' min Sirah sebagai apa? Hah? Setan bodoh. Ulama musyrik itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah setan bodoh. Ya, setan bodoh. Dikatakan oleh Nabi SAW apa? Nabi SAW menyatakan apa? Ulaika du'atun ila abwabi jahannam. Da'i yang akan menyeru kepada neraka jahannam. Na'udzubillah. Barakallahu fik. Asalis yang ketiga. Asyirku fi sifat, ya, syirik dalam masalah sifat. Ya. Dzalika bi ayyasifa ba'da khalqihi ta'ala, yaitu dengan memberikan sifat kepada sebagian makhluk Allah dengan sifat-sifat yang khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau ilmi, misal ilmu gaib masalah, ya. Enggak ada yang tahu ilmu gaib. Ilmu gaib ini yang tahu hanya Allah. Wa hadha an-naw'u muntasharun fi katsirin min as-sufiyyah. Nah, jenis ini banyak terjadi di kalangan sufiyah, sebenarnya enggak sufiyah aja. Ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, dan semua peranakan dari Qullabiyah, yaitu siapa? Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, dan semisalnya. Wa man ta'assara bihim, maupun yang terkena pengaruh dengan mereka. Ya, semisal ucapan sebagian mereka fi madhihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini gulu nih. Lihat ini. Fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika al-lawhi wal qalam. Na'udzubillah. Ya, maka di antara bentuk kedermanan engkau adalah dunia. Di antara bentuk kedermawanan kau adalah dunia dan segala apa darotah kenikmatannya. Ya, ini memuji Nabi ini. Dan di antara ulumika, di antara ilmu-ilmu engkau wahai Nabi adalah ilmu lauh wal mahf, ilmu lauh wal qalam. Subhanallah. Ilmu qalam, qalam yang mencatat takdir. La ilaha illallah. Namanya aja lauh mahfud, kata para ulama, lauh lembaran catatan. Mahfud terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari dua hal. Ya. Ini kata Syekh Al-Utsaimin di syarah ya, Talkhis Al-Hamawiyah. Afwan, bukan di syarah Talkhis Al-Hamawiyah. Di syarah ya, Taqrib At-Tadmuriyah. Itu terjaga dari apa? Dari dua hal. Yang pertama, terjaga dari ittila makhluk. Makhluk melihat. Makhluk melihat. Ya. Taib. Diketahui oleh makhluk. Ini terjaga. Mau malaikat Jibril sekalipun, mau Rasulullah SAW sekalipun, ya, diketahui. Ini terjaga dari diketahui oleh makhluk, siapapun makhluknya. Yang kedua, dia mahfud terjaga dari apa? Dari taghyir, perubahan. Tidak ada revisi, tidak ada revisi-revisian. Ya, semuanya yang telah Allah tetapkan pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Ya, pasti terjadi. Karena itu sesuai dengan iradah Allah, ya. Itu semua berdasarkan ilmu Allah. Ya, Allah sudah catat, Allah kehendaki dan Allah akan ciptakan itu. Allah ciptakan itu. Nah, semua yang telah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Nah, barakallahu fik. Nah, mana lagi tadi? Ya, ini sesat ya. Gampang sekali bantah ya kayak begini. Di antara kedermanan kau adalah dunia dan seisinya. Emang ada hadis palsu. Laulaka ya makhluktu dunia. Kalau enggak salah gitu hadis qudsi. Seandainya bukan karena engkau wahai Nabi, ya, aku tidak akan ciptakan dunia. Enggak ada kayak gitu. Allah ciptakan dunia ini ya agar mereka semua berkhidmat kepada Allah. Dunia, benda matinya juga. Apalagi benda hidupnya, apalagi makhluk hidupnya. Makhluk hidupnya jelas jin manusia wa makhluktul jinna wal ins illa liya'budun. Yang benda matinya, jamadatnya juga yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih semuanya kepada Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya ya. Ya mungkin ya, semua ini adalah untuk Nabi karena Nabi ya. Qul, Allah perintahkan kepada Nabi, qul, katakan wahai Nabi, la aqulu lakum indi khazainallah wala a'lamul ghaib ya wala aqulu lakum inni malakun. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, aku ya, aku tidak menyatakan kepada kalian aku memiliki khazainullah. Apa sih terjemahan khazainullah? Perbendaharaan Allah, gudang-gudang perbendaharaan Allah. Ya. Wala a'lamul ghaib. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, saya enggak tahu perkara yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak. Saya tidak pernah menyatakan kepada kalian saya adalah malaikat. Ya. Jangankan perkara yang goib ya, yang goib yang jauh misalnya hari kiamat gitu. Kalau ya yang roh aja deh, roh ini misalkan roh ya, baru meninggal rohnya dicabut, atau roh secara umum. Orang-orang bertanya pada Nabi, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya pada engkau wahai Nabi tentang roh. Apa jawab Allah? Qulir ruhu min amri rabbi. Nah, katakanlah kepada mereka bahwasanya roh itu adalah urusan roh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, mau tahu yang gaib ya. Kalau ada yang mengaku mengklaim tahu yang gaib, ya itu di togut keempat yang paling besar. Ya. Maka dia togut. Togut kafir. Wa min huna ma jaa'a dhalalu ba'did dajjalin. Dan dari sini ya, dari sinilah hadirlah kesesatan sebagian para pendusta besar. Alladzina yaz'umuna annahum yarawna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam al-yawm yaqadatan. Nah, masyaallah. Yang mereka menyangka bahwa mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya hari ini dalam keadaan mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini dalam keadaan tersadar. Ya. Kayak ada orang tuh, siapa itu? Syekh Sufi yang pakai bahasa Inggris suka datang ke Indonesia. Yang di videonya minta-minta kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, tolong kami Agisna, Agisna tolong kami. Ya, dia lagi ceramah pakai bahasa Inggris, tiba-tiba dia nunduk. Ya. Gimana saya mau menundukkan kepala saya kalau di sebelah sana Rasul hadir tengah melihat kepada saya. Orang-orang, Masya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Masya Allah Muhammad, pendusta. Ya. Mungkin bisa jadi hadir, dia gak dusta, tapi dia bodoh. Ya. Gak pernah baca Syama'il Muhammadiyah, gak tahu ciri-ciri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi yang hadir jin. Jin pakai sosok Abu Jahal. Kan sama-sama Arab tuh. Nah. Dan dia gak ngerti bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia taunya Arab aja. Nah, udah. Abu Jahal itu jin pakai sosok Abu Jahal, Abu Lahab atau siapalah, eh? Yang monster-monster Quraisy yang jahat-jahat, eh? Nah, itu dia pakai itu. Saya ini Rasul Muhammad. Berselawat kamu sama saya. Ya, sama juga tuh kayak penceramah Indonesia. Yang ceramahnya apa itu? Hah? Aduh. Yang bisnis paytrend-paytrend. Ya. Itu juga ngaco, sesat, ya. Saya mau buang sampah sembarangan, malu saya. Mau buang sampah, tiba-tiba Rasul negur, sup, sup. Bener. Nah, ada lagi Syekh Banser yang menyatakan, umur saya sudah 70 tahun. Ini Habib ini. Ya. Umur saya sudah 70 tahun, saya mau sholat aja, mau istirahat. Mau ajak orang kampung sholat aja, benerin orang kampung sholatnya. Tapi tiap malam Rasul manggil saya. Bib, bib, benerin NU bib. Ini kan ya Allah, Allah Ustaz. Ini harus diluruskan ke masyarakat. Masyarakat percaya kayak begini. Jadi semua orang bisa mengklaim, ada saya lihat Rasul itu di situ, saya lihat Rasul itu di situ. Allah Ustaz. Ya, kalaupun Rasul, ya kalau ya, kalaupun kalau berarti enggak ya. Jika seandainya ya, diksi ini berarti enggak ya. Seandainya Rasul hadir di waktu kepada orang ya setelah wafatnya beliau, hadir di orang tersebut dalam keadaan sadar nggak tidur, ya pasti Rasul menjumpai orang yang paling dia cintai, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak pernah dalam sejarah sahabat ya, mereka lagi di mana tiba-tiba Rasul datang nggak ada. Atau jumpai istrinya, ngapain jumpai itu bos my trend seperti Allah Ustaz, itu sesat kayak begitu ya. Nah, itu menyimpang. Ya. Dia ngaku-ngaku Rasul menjumpai dia dalam keadaan tersadar. Akhirnya dia ya mereka bertanya kepada Rasul, "Amma khafi 'alaihim min bawatini nufusi man yukhalitunahum." Ya. Akhirnya dia bertanya ya. Ya, bertanya kepada Rasul ya. Sallallahu alaihi wasallam. Tentang perkara-perkara yang samar, ya, dari perkara dalam hati mereka, ya, yang itu yang bercampur di hati-hati mereka, maka mereka menginginkan agar Rasulullah SAW, ya, memberikan kekuasaan kepada mereka dalam berbagai perkara. Ada lagi orang yang menyatakan, ya, guru saya kalau mentakhrij hadis nanti ntar dia berjumpa sama Rasul tanya hadisnya sahih apa enggak Rasul, enak bener kalah Imam Bukhari. Kalah Imam Bukhari, Imam Bukhari rihlah ya, menjumpai 1000 masyaikh, rihlah jalan kaki ya, baru dapat hadis Imam Ahmad ya, barakallahu fikum, mereka mengarungi samudra, berjalan menapaki gunung, pada pasir panas dingin dilewati demi mendapatkan hadis, bertanya tentang bagaimana keabsahan hadis, kelemahan hadis, ini enak banget. Ntar ketemu Rasul, ntar dikasih tahu Rasul hadis itu sahih, hadis itu sahih, enak bener. Allah musta'an, ini bentuk penghinaan kepada ya para imam hadis ini kalau begitu. Wa Rasulullah SAW maka nadi ya'lama misla dalika fi hayati hala hayati fi hadhi hayati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau enggak tahu hal-hal tersebut, perkara yang samar, masa depan. Ya pada saat hidup beliau. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa mamassani su', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saya tahu perkara yang gaib, saya pasti akan memperbanyak kebaikan dan keburukan tidak akan menimpa saya. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, giginya patah gerahamnya di mana di perang Uhud. Ya, beliau sampai masuk terperosok lubang, ya, dan dihujani oleh musyrikin Quraisy, ya, dengan tombak, pedang, lembing dan yang lainnya, ya, sehingga namun ada sebagian sahabat yang menjadi tameng hidup bagi beliau. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah disakiti. Kalau beliau tahu yang gaib, ya enggak bakal. Kan begitu. Oh, ntar saya di sini nih bakal diituin, saya enggak bakal ke situ lah. Ternyata di Taif beliau ditimpuki dan seterusnya. Ya. Fa kaifa ya'lamu bidzalika ba'da wafatihi wa intiqalihi ila ar-rafiqil a'la? Gimana ceritanya Rasul bisa tahu hal tersebut, perkara yang gaib, setelah wafatnya beliau dan berpindahnya beliau ke rafiqil a'la? Ya. Ya. Kok bisa Rasul tahu, ya, setelah beliau berpindah ke rafiqil a'la? Hadza an-naw'u as-salasatu minasy-syirk. Maka tiga jenis ini adalah termasuk dari kesyirikan. Barang siapa yang menafikannya, artinya dia tidak terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Ya. Barang siapa yang menafikan ketiga kesyirikan tersebut, lalu dia mentauhidkan Allah, ya. Fawahadahu fidatih, dia mentauhidkan Allah, ya, pada zatnya, ya, dalam rububiyah, wa fi ibadatih, dalam ibadahnya, tauhid uluhiyah, wa fi sifatih, dalam sifat-sifatnya, tauhid asma sifat, fahuwal muwahhidu alladhi tashmaluhu kullul fadaili al-khasah bil muwahhidin. Maka berarti dia adalah muwahhid ahli tauhid, ya. Berarti dia adalah ahli tauhid yang akan mendapatkan segala keutamaan yang khusus yang hanya diberikan, ya, yang hanya didapatkan bagi kalangan ahli tauhid. Wa man akhalla bi syai'in minhu. Namun sebaliknya, siapa yang melanggar, artinya dia tidak mau menafikan salah satu dari jenis kesyirikan tadi, ya, fa huwa alladhi yatawajjahu ilaihi mithlu qawlihi ta'ala, maka dialah orang yang, ya, semisal firman Allah Ta'ala mengarah ke dia, ya, la in asyraka la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ya, sungguh seandainya engkau berbuat kesyirikan, maka akan terhapus amalanmu dan kau menjadi orang yang merugi. Fahfad hadza, maka hafalkanlah ini. Ya, fa innahu ahammu syai'in fil aqidah. Karena ini adalah bagian yang paling terpenting dalam akidah. Fala jarama annal musallifa rahimahullah Ta'ala badabih. Maka, ya, sesuatu yang pasti, ya, yang sebuah kemestian, berarti musannif rahimahullah Ta'ala memulai kitab beliau dengan permasalahan ini. Wa man syaa tafsila, siapa yang menginginkan perincian lebih lanjut, fa alaihi bi syarhi hadzal kitab, maka dia mesti merujuk ke penjelasan kitab ini, yaitu kitab kita tahu yang besar-besar maksudnya, ya, semisal Ibn Abil Is Al-Hanafi, ya, atau penjelasan dari Syekh bin Baz, ya, dari, ya, dan yang lainnya. Ya, wa kutubi syuyukhil Islam, dan kitab-kitab para masyayikh Islam, semisal, ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Wahhab, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Dan ini juga sekaligus sebagai sanggahan bagi orang-orang yang menyatakan bahwasanya Syekh Al-Albani, ya, tidak menyetujui, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Keliru. Ini di buku ini beliau langsung menganjurkan kepada kita untuk menelusuri buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam masalah uluhiyah ini. Wa ghairihim, dan yang lainnya, mimman hadza hadwahum. Ya, dan yang serupa dengan mereka, dari siapa saja yang, ya, berjalan dengan, ya, semisal mereka. Wattabi' sabilahum, dan ikutilah jalan mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Cukup dulu insyaallah, nanti kita lanjut. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.